cinto ka adia cinto yo sabana cinto den sayang ka adia sayang yo sabana sayang indak katanya hati malu koi cinto ka adia cinto mati janjikan cinto jiko adonan kata luku janjikan sayang jiko memberi angan saju elok dari kini kita batari tarang denai takwik bamain hati jiko udah cinto sabana cinto yo sabana cinto den sayang ka adia sayang yo sabana sayang indak katanya hati malu koi cinto ka adia cinto mati janjikan cinto jiko adonan kata luku janjikan sayang jiko memberi angan saju elok dari kini kita batari tarang denai takwik bamain hati jiko udah cinto sabana cinto yang dulu.